hampa hidupku. Hampa dan sunyi, namun ku dengar selalu musik di sekelilingku. Telah lama sudah aku menunggu dalam hidupku, tiada menentu. Betapa hampa hidupku, dengar selalu musik di sekelilingku. Malam yang dingin dan ku sendiri, tiada seorang yang kan ku nanti. Betapa hampa